masih aman soleh bagaikan bunga mawar tanpa bau mewangi, bagaikan bunga mawar tanpa bau mewangi. Hiasi wajahmu dengan air wudu agar kau selalu memancar sepanjang waktu, agar kau mensyukuri